أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Bismillahirrahmanirrahim, bahasan yang pertama, apakah lafaz Allah atau kalimat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari al-asmaul husna atau tidak? Pendapat ulama yang pertama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Allah ini yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari al-asmaul husna. Bukan bagian dari al-asmaul husna. Mereka berpendapat justru ini nama khusus, yang nama khusus yang mencakup seluruh sifat dan keagungan Allah. Di inti namanya. Pendapat pertama mengatakan ini bukan bagian dari al-asma'ul husna, bukan bagian dari al-asma'ul husna, tapi nama khusus yang mencakup seluruh sifat dan keagungan Allah, yang disifati oleh nama-nama lainnya. Yang disifati oleh nama-nama lainnya. Baik, pelan-pelan. Apa argumentasinya? Dalilnya apa kalau dalam bahasa agama? Kita biasakan ya, kalau bicara agama kita biasakan dengan dalil. Terturunkan dulu dari Al-Quran, penjelasan yang hadis nabinya, baru kita lihat kesimpulan ulama. Jangan langsung kita simpulkan, kita ini siapa gitu kan? Bagaimana perbandingan keilmuan kita? Baik. Maka diturunkanlah kemudian, ya, dalil-dalil turunannya, diantaranya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Ya. Mereka berargumentasi pertama dengan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Ada? وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. Ada ayatnya? Ya. Perhatikan di ayat itu. Perhatikan kalimatnya. وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dan bagi Allah, Allah memiliki nama-nama yang mulia. Kalimat Quran yang menyebutkan وَلِلَّهِ, dan milik Allah. Allah memiliki. Ya. Apa yang Allah miliki? الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Jadi kalimat Allah ini di ayat itu dipisahkan dari kata al-asmaul husna. Ini menunjukkan kata ulama yang pertama ini, ini menunjukkan kesan bahwa al-asmaul husna ini adalah sifat-sifat bagi kalimat Allah, dan Allah merupakan nama bagi zat yang berdiri sendiri, mencakup seluruh sifatnya. Jelas sampai sini? Di kalimat Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180 yang menyebutkan walillahi, dan milik Allah, atau Allah disifati punya sifat-sifat al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, ya, menunjukkan bahwa yang punya nama ini adalah Allah yang punyanya, ya. Maka tidak mungkin menurut golongan yang pertama ini memasukkan nama Allah ke dalam al-asmaul husna sementara ayat Qur'annya mengatakan ini bagian dari sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada yang berargumentasi demikian, kan, ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh para ulama mengacu pada satu dalil Quran. Ya. Jelas sampai sini? Ya, pelan-pelan ya. Teruskan dulu. Pelan-pelan. Sekarang antum tuliskan dulu dalil-dalil Qurannya. Turunkan dulu. Jadi semua pandangan ini, ya, dua pandangan ini akan bersumber dari empat dalil Quran utama. Empat dalil Quran. Ya. Satu Quran surah 7 ayat 180. Turunkan dulu. Kedua Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul isma'ul husna. Pelan. Kemudian bisa anda temukan di Quran surah Al-Taha, ya, surah ke-20. Bisa lihat di ayat ke-8 ya. Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Baik. Juga ada di Quran surah Al-Hasyr, ya, surah ke-59 ayat 22 sampai 24 ya. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 22 dan seterusnya sampai akhir ayatnya. Allahu la ilaha illa hu dan seterusnya ya. Pelan-pelan. Sudah? Pelan-pelan. Baik, mari kita turunkan selanjutnya. Yang kedua, mereka berpandangan, ya. Yang kedua mereka berpandangan bahwa nama Allah itu bagian dari al-asmaul husna, ya. Al-asmaul husna dan merupakan puncak nama tertinggi. Ya, nama yang paling agung. Nama Allah ini bagian dari al-asmaul husna dan merupakan puncak nama tertinggi atau yang paling agung. Pelan-pelan. Apa dasarnya? Di antaranya mengambil Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Quran surah Al-Isra ayat 110, posisi paling kanan di mushaf standar ke atas karena ini dua ayat terakhir. Lihat kalimatnya. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ada ayatnya? Baik, qulid Allah. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, ya Allah menyampaikan qulid Allah, maka panggil Allah. Minta kepada Allah. Katakan ya Allah, minta, ya. Dan di situ menggunakan au dalam bahasa Arab, au ini liifadatil ikhtiyar, untuk menunjukkan pilihan. Pilihan, ya. Dari hukum yang sama. Kan disebut nama Allah, awid ur-Rahman. Kalau tidak menyebut Allah, sebut namanya Rahman. Ar-Rahman. Ya. Di ketika kalimat Allah, ini qulid Allah, kemudian disandingkan dengan kalimat Rahman, dan maknanya pilihan aw itu atau. Ya, panggil Allah atau Ar-Rahman. Kan? Ini menunjukkan ada kesetaraan dalam penyejaran kalimat ini. Jadi Allah sama dengan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Ialah Allah. Sama saja Anda mau panggil Allah, mau panggil Ar-Rahman. Hanya penekanan yang berbeda. Jelas sampai sini? Maka kata ulama yang kedua, ini menunjukkan kalimat Allah, ini termasuk dalam al-asma'ul husna, hanya memiliki tingkat prioritas paling tinggi. Jelas sampai sini? Baik. Sedangkan ayat-ayat lanjutannya, ini adalah ayat-ayat turunan, yang keduanya dijadikan dalil bagi dua pendapat atau dari dua golongan ini. Baik, surat Taha ayat ke-8-nya, Allahu laha illa hu, ya, lahul asma'ul husna, atau kemudian Quran surah 59 ayat 22 dan seterusnya yang sangat populer itu, ya. Allahu la ilaha illa hu dan seterusnya sampai ke ujung ayatnya. Jelas di sini? Baik, kira-kira mana yang benar? Baik, apakah pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua? Sesungguhnya keduanya adalah pendapat yang baik, bergantung cara pandangnya. Ya, cara pandangnya. Kalau kita kemudian melihat dari sisi secara kebahasaan, dari sifat nama al-asma'ul husna-nya, maka kalimat Allah termasuk dalam lafaz al-asma'ul husna. Dari sisi namanya, ya, secara kebahasaan disebut etimologi. Ya. Apa artinya al-asma'ul husna, masih ingat? Ya. Asma' kan nama. Dari kata sumu'un, sesuatu yang tinggi, ismun. Dengan nama itu kita ditinggikan. Makanya orang Arab bertanya, kalau dia bertanya nama Anda, mas muka, siapa nama Anda? Ism jamaknya asma, dari kata sumu, sesuatu yang tinggi. Ya, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, maaf, kalau Anda diberikan nama atau Anda memberikan nama pada anak, maka berikan nama-nama yang bisa mengangkat derajat kita. Jangan merendahkan. Ya. Makanya dalam Islam tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Silakan lihat di Quran, di hadis. Kalau di Quran ada ayat, satu saja yang menganjurkan mencela, maka saya orang pertama yang akan mencela. Ya, padahal yang diperkenankan misalnya. Ya. Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan saling celak. Kan? Ada kalimat di situ. Dan kita kembalikan dulu ke sini. Ya, kita kembalikan. Baik, pelan-pelan. Jadi, pertama, al-ism asma, sesuatu yang tinggi, yang agung. Ya, husna yang terbaik. Yang paling indah, bagus, mengandung nilai ibadah. Saya mau tanya, apakah nama Allah tinggi? Tinggi. Punya makna yang hebat? Iya. Baik maknanya? Iya. Jadi, kalau secara bahasa, lafaz Allah ini termasuk dalam kategori ini. Ya, karena termasuk dalam nama-nama terbaik, layak untuk disandang oleh Allah, nama-nama yang indah dan bagus. Jadi, kalimat yang mengatakan atau pandangan ulama yang menyebutkan lafaz Allah termasuk dari bagian al-asmaul husna itu benar. Dan itu pun didukung oleh ayat Qulil Allah awid ar-Rahman. Ayatnya sendiri menjelaskan. Ya? Tapi kalau Anda ingin pisahkan antara sifat-sifat ketuhanan dan sifat yang menyertainya, maka kita katakan bahwa sifat Allah tidak termasuk dalam al-asma'ul husna ini. Namanya, lafadnya maksudnya. Ya. Lafad Allah sendiri, kalau berbicara masalah ketuhanan tentang zatnya, ya, mesti ada zat yang utuh, nama yang utuh. Ya, misal begini, maaf. Kalau asma, nama, al-asma'ul husna, dipahami dengan sifat, sifat kan beda dengan nama hakikat. Ya. Misal, antum namanya siapa? Saya Ahmad. sifatnya jujur, baik, penyabar, itu sifat. Ya. Tapi nggak bisa dipanggil misalnya jujur sini, ya kan? Sabar sini. Di nama ada yang disebut dengan musamma. Musamma agak bingung nggak apa-apa, itu artinya berhasil. Musamma itu artinya nama yang dilekatkan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Satu dengan yang lainnya. Ini ada Ahmad, yang satu lagi ada Ali. Nggak mungkin kan saya panggil Ali yang lirik Ahmad? Terus ya? Makanya isbun itu asal katanya juga diambil dari kata sama, samatun, tanda. Jadi dengan tanda itu membedakan satu dengan yang lainnya. Pak Dedi yang melirik Pak Dono misalnya, nggak mungkin. Kalau saya panggil Dedi, Dedi yang melirik. Jelas ya? Nah begitu pula ketika kita akan memanggil Tuhan, Tuhan kamu siapa? Makanya ketika di awal-awal masa dakwah, Nabi memperkenalkan nama Tuhannya dengan Rabb. Rabb, kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbil falak. Kata orang kafir, kok kamu bilangnya cuma Rabb-Rabb terus? Kalau Rabb, Tuhan kami juga Rabb. Karena Rabb itu yang merawat. Ya. Yeah. Dulu dalam masa-masa kalimat Arab dulu, orang yang memberikan perawatan, perhatian disebut Rabb. Makanya Nabi Yusuf ketika berpesan kepada pelayannya di penjara itu, yang dibebaskan, ya, kemudian dia akan jadi pelayan raja, kata Nabi Yusuf, "Udhkurni inda rabbik." Sebutkan nama saya di sisi rajamu. Raja di situ disebut dengan Rabb. Karena dia yang merawat si pelayan itu, memberikan gajinya, memberikan makan dia. Kata orang kafir Quraisy, kalau Rabb juga saya punya Rabb. Itulah ta'uzza Rabb saya. Maka turun ayat, kul katakan Muhammad, Rabb kamu beda dengan Rabb mereka, sifatnya lain. Huwa, Rabb kamu itu dia adalah Allah. Kul huwa Allah. Jelas di sini? Nah, jadi ketika disebutkan Allah, kul huwa Allah, dialah Allah. Maka secara hakikat, nama yang melekat pada Allah ini, ya, itu bukan sifat-sifat khusus tertentu. Tapi nama khusus yang menunjukkan tentang zatnya Tuhan. Zat Allah subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Jadi kalau secara kebahasaan masuk nama terbaik, tapi kalau kita bicara tentang hakikat nama khusus bagi Tuhan yang layak untuk disembah, maka namanya hanya ini satu. Jelas sampai sini? Tanya.